إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. قال رحمه الله وقوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مؤلف بركاته dan ucapan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya yang akan meramaikan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan menegakkan salat dan mengeluarkan zakat dan tidak takut kecuali kepada Allah. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka niscaya mereka akan menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Di sini asyahid dari ayat ini, yang menjadi titik persaksian dari ayat ini, karena dimasukkan dalam bab khauf, dalam bab masalah takut, adalah kalimat walam yakhsha illallah. Orang-orang yang akan meramaikan masjid Allah, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan orang yang memiliki tauhid, yaitu lam yakhsha illallah, tidak takut kecuali kepada Allah. Disebutkan dalam syarahnya, qala syarih rahimahullah, qala Ibnu Athiyah yuridu khasyatat ta'zim wal ibadah wat ta'ah. Yang dimaksud takut di sini adalah takut yang mengandung pengagungan, yang mengandung penghambaan dan yang mengandung ketaatan. Yani mengisyaratkan Ibnu Athiyah bahwa takut itu bermacam-macam. Jangan sampai maknanya adalah kita tidak boleh takut kepada sesuatu yang berbahaya. Bukan begitu. Itu takut yang sudah kita bahas kemarin disebut dengan takut apa? Khauf tabi'i. Takut yang tabiat. Tabiat manusia yang wajar. Maka itu tidak jadi masalah. Tetapi kalau kamu kemudian karena takutnya menyembah apa yang ditakutinya, maka itulah yang dikatakan dengan khauful ibadah. Karena takut kamu kualat dengan tempat keramat ini, kamu memberikan sesajen-sesajen. Kamu memberikan berbagai macam syariat-syariat, mengadakan upacara-upacara untuk menghindari mara bahaya yang akan ditimbulkan oleh laut ini, oleh pohon itu. Maka inilah yang dikatakan khaufu syirik. Maka Ibnu Athiyah mengatakan kalimat walam yakhsha illallah, maknanya adalah dia tidak takut kecuali kepada Allah dengan khasyatat ta'zim wal ibadah wat ta'ah. Takut yang mengandung pengagungan, penghambaan dan ketaatan. Wala mahalata annal insan yakhshal mahadhirad dunyawiyah. Dan mesti, la mahalah. La mahalah itu tidak mungkin tidak. Mesti, otomatis. Manusia pasti akan khawatir dan takut kepada mahadhirad dunyawiyah. Kepada perkara-perkara yang berbahaya dari masalah-masalah dunia. وينبغي أن يخشى في ذلك كل قضاء الله وتصريفه. Dan dia mesti harus takut atau mesti takut kepada semua itu karena ketentuan takdir dari Allah, dan memang itu adalah aturan dari Allah. Ini aturan takdir, aturan qada wal qadar. Yani kalau api itu membakar, jangan sok enggak takut sama api, kan begitu. Qadaullah, Allah telah menakdirkan. Sunnatullah walam tajida li sunnatillahi tabdila. Ini sunnatullah, engkau tidak akan mendapati sunnah Allah berubah kecuali dengan kehendak Allah. Maka ketika api itu membakar, kemudian kita takut, wajar. Wajar karena qadaan, karena itu adalah qadar dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perkara-perkara yang berbahaya yang lainnya, binatang-binatang yang buas misalnya, yang akan mematikan, atau yang umumnya orang kalau terkena sengatnya dia akan mati dengan bisanya, terus dia takut, itu juga sesuatu yang wajar. Tetapi kalau takutnya kepada ular tadi, takutnya kepada api tadi dengan cara menyembah api tadi, wahai api jangan membakarku, wahai api berbuatlah kebaikan kepadaku, wahai api berikan manfaat-manfaat kepadaku, aku memberikan kepadamu sesajen-sesajen, persembahan-persembahan, maka ini adalah khauful ibadah, haram hukumnya. Maka ikhwan fillah, na'azakumullah, di sini dibedakan antara dua takut tadi, dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah khasyiatut ta'zimi wal ibadah wat ta'ah. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-khawfu ubudiyatul qalb. Rasa takut kepada Allah itu adalah peribadatan hati. Peribadatan yang dilakukan oleh hati. Fala yasluh illa lillah, maka tidak cocok kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak layak kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadzulli wal inabati wal mahabbati wat tawakkul war raja, seperti merendah di hadapannya, seperti kembali kepadanya di masa-masa sulit, seperti cinta, cinta ibadah, seperti tawakal, seperti berharap, tidak layak kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairaha min ubudiyatil qalb, dan lain-lainnya yang merupakan ibadah-ibadah hati. Rasa cinta dalam hati, rasa takut dalam hati, tawakal, ketergantungan juga dalam hati. Demikian pula merasa rendah di hadapannya, merasa hina di hadapannya, merasa kecil di hadapannya, itu pun ibadah hati. Dan ibadah hati adalah salah satu dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah, kata Ibnu Qayyim, ada tiga: ibadah hati, ibadah anggota badan, dan ibadah ucapan. Ibadah dengan ucapan seperti ucapan-ucapan doa, baca Quran, dikir, dan sejenisnya. Ibadah dengan anggota badan adalah amalan-amalan saleh. Sedangkan ibadah hati, ini ibadah hati. Di antara ibadah hati adalah rasa takut. Maka rasa takut kita harus untuk Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan takut pada sesuatu yang memang Allah takdirkan dalam keadaan dia memiliki madarat yang berbahaya. Dan takutnya tidak boleh takut ibadah, tetapi takutnya adalah takut yang membawa dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, membawa dia untuk beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yani takutnya dia dengan gangguan jin membawa dia berdoa, a'udzu bil kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Takutnya dia kepada jin yang akan mengganggu, membawa dia berdoa, ya Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat-Mu yang sempurna dari semua makhluk-makhluk-Mu yang jahat. Demikian pula ketika takut kepada binatang buas, kepada ular, dan sesuatu yang lainnya, maka dia juga membawa dia berdoa dengan kalimat, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena Rasulullah mengajarkan doa ini, barang siapa yang singgah di satu tempat, kemudian dia khawatir atas sesuatu mara bahaya, maka ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna dari kejelekan-kejelekan makhluk-makhluknya yang jahat. Ikhwan fillah a'azakumullah, kalau takutnya kepada binatang tadi membawa dia berdoa kepada Allah, membawa usaha yang halal kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini wajar. Dan ini ikhwan fillah a'azakumullah tidak merusak tauhid. Tetapi kalau ketakutan dengan sesuatu yang enggak ada sebab akibatnya, takut sama batu itu, lah kenapa batunya akan menerkam kamu? Enggak, batu nisan itu katanya angker. Iya, kalau batu nisan itu angker, maksudnya dia akan menimpa kamu, kemudian kepalamu pecah, atau akan menyerang kamu, atau dia akan begini, akan begitu. Enggak, maksud saya, ini enggak ada hubungan sebab akibat sama sekali. Secara qadaan, Allah tidak menakdirkan batu bisa menerkam. Allah tidak menakdirkan batu itu bisa kemudian keluar taringnya, dan kemudian dia mengeluarkan bisa yang mematikan seperti ular. Tidak. Maka orang yang takut kepada batu tidak wajar. Dan pasti dia meyakini keyakinan-keyakinan batil bahwa batu ini ala kulli syai'in qadir. Batu ini bisa menimpakan kejelekan, bisa menimpakan madarat, ini kesyirikan. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, takut yang seperti inilah yang dilarang. Walam yakhsha illallah, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang seperti inilah yang akan meramaikan masjid-masjid Allah, yang akan memakmurkan masjid. Masjid akan makmur kalau dipenuhi orang-orang yang bertauhid. Masjid akan makmur kalau dipenuhi orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasulnya dan tidak takut kecuali pada Allah. Kalau masjid diramaikan oleh orang-orang yang takutnya kepada batu nisan, kepada kualatnya batu-batu, kualatnya kuburan, maka masjid itu tidak makmur sama sekali. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid ini milik Allah, maka jangan berdoa di dalamnya kepada selain Allah. Tetapi orang-orang yang di dalam itu ternyata berdoanya kepada kuburan yang ada di masjid itu, dibangun di masjid itu. Di depan masjidnya, di kiri masjidnya, di kanan masjidnya, di tengah masjidnya. Mereka mengambil batunya, mengambil pasirnya, tabarruk dengannya, meratap di kuburannya. Maka apakah masjid itu makmur? Walaupun penuh masjid itu dengan manusia, kita katakan masjid itu tidak makmur. Karena di dalamnya berdoa kepada selain Allah. Di dalamnya menyeru kepada selain Allah. Maka fungsi masjid sudah rusak. Bukan lagi untuk beribadah kepada Allah, tetapi untuk beribadah pada kuburan. Maka seakan-akan itu bukan masjid, tapi ma'abidil jahiliyah. Bukan masjid, tapi tempat peribadatan jahiliyah. Ketika musyrikin menyembah Lata, Lata itu kuburan. Maka ikhwan fillah a'azakumullah, tidak bisa dikatakan makmur hanya karena banyaknya jumlah orang yang datang. Dikatakan makmur adalah ketika ditegakkan syariat Allah dengan sempurna, ketika ditegakkan ibadah dengan sempurna. Kalau mereka menegakkan ibadah di dalam masjid dengan sempurna, dengan tauhid, dengan sunnah, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maka niscaya mereka akan menjadi orang-orang yang muhtadin. Walaupun kalimat asa itu makna letterlocknya adalah semoga, tetapi bagi Allah bukan doa, bagi Allah bukan harapan. Walaupun makna kalimat asa ulaika an yakunu minal muhtadin, maknanya adalah semoga mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berkata Ibnu Abi Talhah dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yaqul, beliau berkata, inna ulaika humul muhtadin. Ulaika humul muhtadun, sungguh mereka mendapat petunjuk. Jadi walaupun kalimatnya asa, tetapi ditafsirkan oleh Ibnu Abbas maknanya pasti mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Wa kullu asa fil Qur'ani fahiya wajibah, maka semua kalimat asa dalam Qur'an itu semua kepastian. Ini catatan penting dari para ulama, dari Ibnu Abi Talhah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya makna asa dalam Qur'an artinya mesti. Jadi walaupun kamu baca terjemahnya mungkin semoga mereka mendapat petunjuk, semoga mereka mendapatkan ampunan, semoga mereka mendapatkan kebaikan, itu bukan berarti Allah berharap. Kepada siapa Allah berharap? Bukan berarti Allah menyatakan demikian sebagai doa. Kepada siapa? La ilaha illallah, tidak ilah kecuali Allah. Maka makna asa dalam Quran adalah wajibah, mesti maknanya. Berarti terjemahannya lebih tepat adalah niscaya mereka mesti mendapatkan petunjuk. Ikhwan ibn a'azakumullah, Ibnu Katsir juga mengatakan demikian, menukilkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yani maknanya sama dengan ucapan Allah tentang nabinya. Kata Ibnu Katsir, ketika Allah berkata kepada nabinya, asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan memberikan kepadamu maqaman mahmuda, kedudukan yang tinggi. Baik, juga pakai kalimat asa. Asa rabbuka, semoga Rabb kamu memberikan kepadamu maqaman mahmuda. Ini berarti kepastian atau bukan kepastian? Kepastian. Maknanya adalah Allah mesti akan memberikan kepadamu maqaman mahmuda. Ya, ini kedudukan yang tinggi. Apa kedudukan yang tinggi? Asy-syafa'ah. Rasulullah SAW diberi hak untuk memberikan syafaat. Waqala Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar, wa'asa fil Qur'ani minallahi haqq. Kata Muhammad ibn Ishaq ibn Yasar, kalimat asa, kalimat semoga dalam Qur'an, semuanya maknanya adalah kepastian, hak. Bahkan dalam hadis telah disebutkan bahwa mereka-mereka yang memakmurkan masjid, orang yang beriman dan beramal saleh, yang tidak takut kecuali kepada Allah, adalah orang yang mesti akan mendapatkan petunjuk. Sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat, Idza ra'aytum ar-rajul ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau ada seseorang yang terus-menerus terkait dengan masjid, maka persaksikanlah dengan keimanan, artinya orang itu beriman. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang meramaikan masjid, atau siapa yang akan meramaikan masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Demikian diriwayatkan Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Hakim dari Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Namun sayang riwayat ini ada kelemahan. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dalam kitab tafsir. Dan Syekh Al-Albani mendhaifkan hadis ini. Ini cukup dengan ayat tadi sangat jelas bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yang tidak takut kecuali kepada Allah, itulah orang-orang yang akan memakmurkan masjid. Ayat berikutnya dalam kitab Tauhid adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah wa qawluhu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Dan ucapan Allah, wa minan nasi, dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah, fa idza udiya fillah, tetapi ketika dia disakiti di jalan Allah, diganggu di jalan Allah, tiba-tiba dia menjadikan fitnah manusia tadi seperti azab Allah. Perhatikan ikhwan fillah azakumullah, satu mara bahaya yang tadinya wajar, tetapi kalau ditanggapi dengan tidak wajar, maka akan berubah hukumnya. Orang yang takut kepada orang yang jahat kan wajar. Apalagi orang itu mengancam dengan ancaman-ancaman, bahkan sudah mulai mengganggu dengan gangguan-gangguan, tiba-tiba kamu takut. Tetapi kemudian takutnya membawa kamu meninggalkan agamamu, mengikuti kemauan orang tadi, mengikuti agama orang tadi, jadi kufur kembali. Maka ini ikhwan ibn na'azakumullah, di dalam ayat ini dikatakan, di antara manusia ada yang berkata, amanna, kami beriman. Tetapi ketika dia diberi ujian, diganggu oleh manusia, disakiti oleh manusia, tiba-tiba dia menjadikan gangguan manusia tadi seperti adab Allah. Disamakan kedudukannya. Allah mengancam dengan adab. Manusia-manusia tadi mengganggu dengan gangguan-gangguan. Oleh dia disamakan. Kak ini diadab atau diancam adab oleh Allah, ini diganggu oleh manusia. Tiba-tiba dia lebih takut kepada gangguan manusia. Ditinggalkan syariat Allah, ditinggalkan agama Allah, dan dia mengikuti apa yang dimaukan oleh orang-orang yang mengganggunya tadi. Apa maknanya? Maknanya dia lebih takut kepada manusia daripada azab Allah. Dia lebih takut daripada gangguan-gangguan tadi, daripada ancaman-ancaman azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang terancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman-ancaman. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yaqulu ta'ala mukhbiran 'an sifati qaumin min al-mukadzibin alladziina yad'uuna al-iiman bi-alsinatihim. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Allah di sini berfirman menghabarkan tentang sifat-sifat satu kaum. Kaum dari kalangan mukadzibin, orang-orang yang mendustakan agama tetapi mengaku beriman, alias munafikin. Allah menghabarkan tentang munafikin yang mengaku beriman dengan lisan-lisan mereka, dengan lidah-lidah mereka. Walam yathbut fi qulubihim, tetapi belum mantap imannya di hati-hati mereka. Annahum idza ja'atuhum mihnatun wa fitnah, bahwasanya mereka kalau didatangi fitnah, didatangi bencana, ujian, gangguan-gangguan di dunia, i'taqadu annaha min nikmatillah, mereka mengira, menganggapnya kalau itu adalah azab dari Allah. Fartaddu 'anil Islam, akhirnya mereka keluar dari Islam. Saya sudah masuk Islam kok ditimpa azab? Berarti saya disuruh keluar kembali oleh Allah. Atau dengan bahasa yang semana dengan itu, yakni menganggapnya bahwa itu azab dan kemudian dia keluar dari Islam. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, yani fitnatahu an yartad an dinihi idza udhiya fillah, Yang dimaksud fitnahnya adalah bahwa dia murtad kembali, meninggalkan agamanya kembali ketika diganggu di jalan Allah. Tentunya orang yang beriman pasti akan mendapatkan gangguan. Ini sudah sunnatullah dan sudah Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah alif lam mim, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Ini pertanyaan ingkari. Soal ingkar artinya bukan pertanyaan yang butuh jawaban, tetapi pernyataan bahwa manusia yang mengatakan kami beriman pasti akan mendapatkan ujian. Alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata beriman tanpa diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kaadzibiin. Sungguh aku telah uji orang-orang sebelum mereka, maka di antara mereka pasti Allah akan tahu siapa di antara mereka yang beriman dan pasti Allah akan tahu siapa di antara mereka yang berdusta. Yani Allah membuktikannya kepada manusia dengan apa? Dengan ujian-ujian tadi. Akan terlihat siapa yang jujur imannya, akan terlihat siapa yang dusta imannya. Ternyata di antara mereka kata Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nas ka'adzabillah. Ternyata di antara manusia kata Allah, ada yang mengatakan kami beriman, ternyata ketika diberi ujian, diberi gangguan, tiba-tiba dia menganggap bahwa gangguan itu azab. Kemudian dia lepas kembali agamanya. Dia tinggalkan syariat Allah, dia tinggalkan tauhid. Ini ikhwan fillah a'azakumullah adalah orang-orang yang gagal dalam ujian. Dan gagal dalam ujian ini lebih mengerikan daripada gagal dalam ujian-ujian dunia. Gagal dalam ujian ini bisa dia ikut ujian berikutnya, bisa ikut ujian susulan. Tetapi kalau sudah dalam keadaan gagal dalam ujian yang Allah timpakan kepadanya, dia menjadi kufur, menjadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Dia telah kafir setelah itu. Kalau kafir, amalannya baik, tidak baik, tidak ditimbang oleh Allah, langsung masuk neraka. Iya kan? Artinya kalaupun dia mendapatkan musibah, enggak ada nilai apa-apa. Sabar, enggak sabar sama. Wong kafir. Dia mendapatkan ujian berat. Ya bukan ujian namanya kalau sudah kafir. Kalau dia sudah kafir, sudah murtad dari agamanya, maka ketika dia ditimpa petaka, bencana dan sebagainya, azab buat dia di dunia sebelum azab di akhirat. Maka dia sabar, tetap enggak dapat pahala. Oh, dia kafir. Atau dia tidak sabar, tetap dia mendapatkan azab. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka kata Ibn Abbas, yang dimaksud fitnah adalah bencana atau ujian yang diberikan kepadanya, ternyata dia gagal dan kemudian dia murtad karena gangguan-gangguan manusia. Qala Ibn Qayyim rahimahullah. An-nas idza ursila ilaihim ar-rusul baina amrayn. Manusia ketika diutus Rasul kepada mereka, maka manusia berada atau terbagi menjadi dua golongan. Imma an yaqulu ahaduhum amanna wa imma an la yaqulu dhalik. An la yaqula dhalik. Bisa jadi sebagian mengatakan kami beriman engkau Rasul, dan sebagian yang lain akan mengatakan saya enggak beriman kepada kamu, saya ingkari kamu. Bal yastamirru ala sayyiati wal kufur. Kelompok kedua yang tidak beriman kepada Rasul tetap dalam kemaksiatannya dan tetap dalam kekafirannya. Faman qala amanna, sedangkan orang yang beriman masih diuji lagi. Imtahanahu rabbuhu wabtalahu. Dua kelompok tadi, sekelompok mengatakan tidak beriman, sekelompok mengatakan beriman. Yang mengatakan beriman diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian-ujian, bencana-bencana dan fitnah-fitnah. Liyatabayyana as-shadiq minal kadzib, untuk terpisah lagi dari orang yang berkata beriman ini menjadi dua golongan. Golongan yang jujur ucapannya kami beriman, dan orang yang dusta ucapannya kami beriman. Yani liyatabayyana as-shadiq minal kadzib, agar terpisah orang yang jujur dan orang yang dusta. Waman lam yaqul amanna fala yuhsab. Adapun yang mengatakan kami tidak beriman, golongan pertama tadi, maka tidak dihitung. Enggak perlu atau tidak menjadi masalah datangnya musibah atau tidak, datangnya ujian atau tidak, mereka berperang atau tidak, fala yuhsab, enggak ada hisabnya, fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, enggak akan ditimbang untuk mereka timbangan, enggak akan ditegakkan timbangan untuk mereka orang-orang kafir. Annahu yu'jizillah wa yafutuhu wa yasbiquhu, karena mereka lancang menentang Allah dan menghindar dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam keadaan mereka tidak mau diatur oleh Allah, bahkan merasa lebih tahu dari Allah, maka mereka kafir dengan jelas. Faman amana birrusul, sedangkan orang yang beriman kepada rasul yang sudah berkata amanna wa ata'ahum dan taat kepadanya, adahu a'da'uhu, akan dimusuhi oleh musuh-musuhnya, dihadapkan kepada musuh-musuhnya, akan mendapatkan ujian dengan musuh-musuhnya, semakin berat, semakin berat, semakin berat, dan akan berguguran orang-orang tadi yang berkata beriman satu persatu, sampai kemudian akan terpisah orang-orang yang jujur dengan orang-orang yang dusta. Kita akan bahas lebih banyak masalah fitnah ini insyaallah pada kajian yang akan datang biidznillah taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.